siang kamato. Yo ma, yo ma, babuai pitiang kamato. Babarinya, kok lah dape kawan sesuai. Babarinya, kok lah dape kawan sesuai onde saya. Janganlah lupa, janganlah lupa jo kawan lamo. Yo malam, yo malam, janganlah lupa jo kawan lamo.